Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Ishaq bin Ibrahim wa bin Abi Umar wa Muhammad bin Rafi' wa Abdu bin Humayn. Ini ada empat orang, keempat-empatnya guru Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ishaq bin Ibrahim pertama, Ibnu Abi Umar kedua, Muhammad bin Rafi' ketiga, dan yang keempat Abdu bin Humayn. Wa alfadhuhum mutaqariba. Lafaz hadis-hadis empat orang gurunya ini hampir berdekatan. Qala Ishaq wa Abdun akhbarana wa qala al-akharani ahaddathana Abdul Razzaq. Jadi guru dari keempat-empatnya adalah Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarana Ma'marun an-Zuhri qala akhbarani Salimun an-Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadisnya masih hadis Abdullah bin Umar. Dan mungkin agak banyak ya, atau agak panjang sanadnya sekarang ini. Yang pertama gurunya Imam Muslim yang empat orang, kemudian Abdul Razzaq, kemudian Ma'mar, kemudian Zuhri, kemudian Salim, kemudian Ibnu Umar. Ada enam orang perantara antara Imam Muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat panjang bagi sekaliber Imam Muslim. Biasanya antara tiga dengan empat orang ya, perantara antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, ia berkata, dakhaltu ala Hafsata. Saya masuk menjumpai Hafsah, istri Nabi ya, saudarinya Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma atau anhum. Kata Ibnu Umar, saya masuk menjumpai Hafsah, faqalat a'alimta anna abaka ghairu mustakhlif. Kata Hafsah kepada adiknya, tahukah kamu bahwa ayahmu Umar tidaklah mengangkat khalifah setelahnya. Istikhlaf itu salah satu dari prosesi pengangkatan pemimpin, yaitu pemimpin sebelumnya memilih dan mengangkat pelanjut dari kepemimpinan langsung, ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar. Abu Bakar mengangkat Umar langsung sebagai khalifah setelahnya. Nanti kalau saya meninggal dunia, maka yang akan menjadi khalifah Umar. Begitu pengangkatannya dan diresmikan oleh Ahlus Syura, oleh orang-orang yang terdekat. Makanya ketika setelah beliau meninggal dunia, langsung Umar bin Khattab tanpa ada proses pemilihan. Ya. Ini yang dimaksud dengan istikhlal. Hafsah mengabarkan kepada atau bertanya kepada Ibnu Umar, tahukah kamu bahwa ayahmu Umar tidaklah melakukan istikhlal, pengangkatan pemimpin lanjutan setelah beliau meninggal dunia. Qala qultu, kata Ibnu Umar, saya sampaikan, maka naliyaf'al, ya, tidak akan mungkin dia melakukan itu, ya, tidak akan mungkin Umar melakukan istikhlaf. Ya. Qalat innahu fa'ilun, kata Hafsah, ya, kemungkinan mereka berdua ini berbeda pendapat. Hafsah berpikiran bahwa ayahnya akan melakukan istikhlaf, sementara Ibnu Umar meyakini bahwa ayahnya tidak akan melakukan istikhlaf. Ya. Berbeda pendapat atau berbeda cara pandang dua kakak beradik ini. Ya. Hafsah istri Nabi mengira bahwa ayahnya akan memilih pemimpin setelahnya, sementara Ibnu Umar meyakini bahwa ayahnya tidak akan melakukan. Ya. Qalat innahu fa'ilun. Qala fahalaftu anni ukallimuhu fi dhalika. Fasakattu hatta ghadawtu wa lam ukallimhu. Qala fakuntu ka'annama ahmilu biyamini jabalan hatta raja'tu fadakhaltu alayhi fasa'alani an halin nas wa ana ukhbiruhu. Ya, jadi ketika mereka berdua mungkin berbeda pendapat, Hafsah mengatakan ayahnya akan mengangkat pemimpin setelahnya, sementara Ibnu Umar mengatakan ayahnya tidak akan mengangkat pemimpin sebelumnya, maka Abdullah bin Umar pun bercerita kepada kakaknya dan kepada semua sampai kepada kita sekarang ini. Qal fahalaftu anni ukallimuhu fi dhalik, saya bersumpah kepada kepada Hafsah, saya akan langsung tanyakan itu kepada ayah saya. Halaftu anni ukallimuhu fi dhalik, maksudnya biar saya langsung akan bertanya kepada ayah, katanya kepada Hafsah. Fasakattu hatta ghadautu, maka saya pun diam, maksudnya tidak ada membahas masalah ini lagi sampai besok hari pagi-pagi. Dan walam ukallimhu, sampai pagi itu saya belum juga bertanya kepadanya. Qala fakuntu ka'annama ahmilu biyamini jabalan, karena sumpahnya tadi kepada kakaknya bahkan bahwa dia akan menanyakan langsung kepada ayahnya, ya, lewat satu malam, besok juga pagi hari dia belum juga bertanya. Dia merasa ini beban yang berat, maka dia mengatakan seakan-akan saya memegang atau mengangkat dengan tangan kanan saya sebuah gunung. Ya, karena beban untuk menanyakan itu, permata pertanyaan ini juga berat, tidak bertanya juga berat, karena dia sudah bersumpah kepada saudarinya untuk menanyakan itu kepada beliau, kepada ayahnya. Hatta raja'tu fadakhaltu alaih. Ya, jadi saya karena mungkin paginya berjumpa dengan ayahnya dalam kondisi sakit, tentu dia akan mengurusi ayahnya. Cuma dia tidak kuat, tidak kuasa untuk menanyakan itu. Ya, maka dia selesai mengurusi ayahnya keluar. Ya, tapi ketika keluar terasa juga berat. Sebelum dia menanyakan, dia merasa beban yang berat. Maka dia balik kembali. Faraja'tu fadakhaltu alaih. Saya balik lagi kemudian masuk menjumpai ayah. Ya, ayahnya. Fasa'alani an halin nas. Ketika berjumpa justru yang bertanya pertama adalah Umar tentang keadaan rakyatnya, manusia. Yang kan dalam sakit parah itu tetap memikirkan manusia, memikirkan rakyatnya. Fasa'alani an halin nas. Ya, ia bertanya kepadaku, kata Ibnu Umar, tentang keadaan manusia, keadaan para sahabat, keadaan umatnya, rakyatnya. Wa ana ukhbiruhu, dan saya mengabarkan berita tentang keadaan manusia. Qala thumma qultu lahu, ya, kemudian saya katakan kepadanya, kata Ibnu Umar, inni sami'tu an-nasa yaqulun maqalatan fa'alaitu an aqulaha lak. Saya mendengar, kata setelah menceritakan tentang kondisi atau keadaan masyarakat, ya, maka Abdullah bin Umar memberanikan diri untuk mengangkat permasalahan istikhlaf ini kepada ayahnya. Kata Ibnu Umar, saya mendengar orang-orang berbicara tentang pembicaraan yang saya, ya, merasa berat untuk mengatakan kepadamu. Fa'alaitu an aqula halak, tetapi mau tak mau juga akan disampaikannya. Ya. Qala za'amu, ya, annaka ghairu mustakhlifin. Ya. Mereka menduga atau mengklaim bahwa engkau tidak akan melakukan istikhlaf. Kata Ibnu Umar bertanya kepada ayahnya Umar. Ia menukilkan perkataan manusia padahal yang mengira tidak akan melakukan itu dia sendiri. Ya. Seperti yang dia katakan kepada kakaknya tadi. Ya, kakaknya Hafsah mengatakan ayahnya akan melakukan ayahnya tidak melakukannya. Qala qultu ma kana liyaf'al. Mereka berdua sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat. Kedua-duanya, ya, merasa ayahnya tidak akan melakukan istikhlaf. Tetapi orang banyak, termasuk yang dekat dengan Umar, seperti para sahabat yang lain, justru mengharapkan Umar melakukan istihlab seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar sebelumnya. Ya, ini yang disampaikan oleh Ibnu Umar kepada ayahnya. Banyak orang yang mengira bahwa engkau tidak melakukan istihlab, kata Ibnu Umar kepada ayah. Ya. Wa innahu law kana laka ra'iya ibilin aw ra'iya ghanamin thumma ja'aka wa tarakaha ra'aita an qad dhayya'a fari'ayatun nasi asad. Luar biasa ini Ibnu Umar menyampaikan kepada ayahnya. Ya. Kata Ibnu Umar, orang-orang banyak mengira bahwa engkau tidak akan memilih pemimpin setelahmu. Tetapi coba kamu pertimbangkan, kata Ibnu Umar. Ya. Wa innahu law kana laka ra'iya ibilin. Bila sekiranya engkau memiliki seorang pengembala unta. Kamu punya unta banyak dan engkau pilih pengembala untuk mengurusinya. Atau ra'iya ghanamin, engkau punya hewan ternak kambing dan kamu pilih, kamu tugaskan pengembala untuk mengurusinya. Tsumma ja'aka wa tarakaha. Bagaimana pendapatmu jika pengembala-pengembala itu datang menjumpaimu sementara hewan-hewan itu dibiarkan tanpa ada yang mengurus? Ya. Ini pertanyaan ya, untuk meminta pertimbangan dari ayahnya. Ya, kamu ada pengembala unta atau pengembala kambing yang kamu tugasi, kemudian dia pergi menjumpaimu, lalu hewan-hewan tersebut mereka biarkan begitu saja. Ya. Bagaimana ya, sikapmu terhadap perbuatan pengembala tadi? Ra'aita an qad dayya'a, pasti engkau melihat bahwa pengembala itu telah melakukan kelalaian, ya, telah melalaikan hewan-hewan yang mesti diurusnya, lalu mereka ia tinggalkan dan dia tidak mengurusnya. Kamu pasti akan memarahi, akan menghukum pengembala-pengembala tadi. Kata beliau, fari'ayatun nasi ashad, mengurusi manusia, mengurusi orang ini lebih berat, ya, lebih berat. Ketika ditinggalkan manusia ini tanpa ada yang memimpin, ini lebih besar bahayanya daripada meninggalkan hewan ternak tanpa ada yang mengembalai. Ya. Makanya ada ungkapan para ulama, satu hari tanpa pemimpin lebih rusak daripada 60 tahun dengan pemimpin yang zalim. Ya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Umar kepada ayahnya. Qala fawafaqahu qawli fawada'a ra'sahu sa'atan thumma rafa'ahu ilayya faqala inna Allah azza wa jalla yahfadhu dinahu wa inni la in la astakhlif fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastakhlif wa in astakhlif fa inna Aba Bakrin qad istakhlaf. Ya, mendengarkan ucapan saya tiba-tiba ada gerakan-gerakan dari Umar yang menandakan bahwa dia menyetujui sepakat dengan pertimbangan yang disampaikan oleh anaknya. Fawafaqahu qawli, maka fawada'a ra'sahu sa'atan, dia letakkan kepalanya beberapa saat, kemudian dia angkat, ya, melihat kepada saya, mungkin dia melebahkan badannya atau posisi dalam posisi orang seakan-akan berpikir, ya. Kemudian setelah itu baru dia menengadahkan kepalanya dan melihat kepadaku. Tsumma rafa'ahu ilayya. Kemudian dia berkata, "Innallaha azza wa jalla yahfadhu dina." Kata Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga agamanya. Ya, yang akan menjaga agamanya. Itu yang pertama. Bahwa tidak perlu kamu khawatirkan dalam urusan agama ini di dunia, yang akan menjaga agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wa inni la illa astakhlif, saya sungguhnya saya kalaupun saya tidak mengangkat, tidak memilih pemimpin setelah saya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan itu, lam yastakhlif. Wa in astakhlif, sebaliknya jika saya mengangkat dan memilih pemimpin setelah saya, fa inna Aba Bakrin qad istakhlaf. Dan sungguhnya Abu Bakar telah melakukan itu. Jadi ia pilih, ia tidak pilih, kedua-duanya perbuatan orang yang terbaik. Ya. Jadi tidak ada sikap yang harus saya ambil. Adapun agama, urusan agama ini akan mengurusinya nanti Allah. Ya. Sungguhnya Allah yang akan menjaga agamanya. Qal fa wallahi ma huwa illa an dzakara Rasulullah SAW wa Abi Bakr fa alimtu annahu lam yakun liya'dila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan wa annahu ghairu mustakhlifin. Mendengar jawabannya tadi, kata Ibnu Umar, maka demi Allah, setelah mendengar uraian dari Umar ayahnya, Ibnu Umar mengatakan, demi Allah saya ya, tidaklah dia menyebutkan ya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar, dan saya yakin dia akan ya, tidak akan mendahulukan atau menandingkan Nabi dengan siapapun juga. Ya, inilah Umar. Tidak akan mungkin ia jangankan mendahulukan, menyetarakan saja selain Nabi dengan Nabi itu tidak akan mungkin dilakukan oleh Umar. Ya. Apalagi mendahulukan selain Nabi dari Nabi. Maka ketika dia menyebutkan dua orang tadi yang lebih mulia daripada dia, Nabi SAW yang tidak melakukan istikhlaf, Abu Bakar yang melakukan istikhlaf, saya yakin, kata Ibnu Umar, dia tidak akan menyandingkan siapapun dengan Nabi SAW, dan dia pasti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa annahu ghairu mustakhlif, dan saya yakin bahwa dia tidak akan mengangkat pemimpin setelah dia. Nah, inilah hadis yang kedua. Ya. Kedua-duanya adalah peristiwa tentang Umar bin Khattab yang ketika terluka dan sakitnya parah, ya, lukanya juga besar, parah, ya, ya, bolong perutnya, dan bukan hanya perutnya yang bolong, ususnya yang terpotong ketika memakan sesuatu, minum sesuatu, langsung keluar melalui lukanya tersebut. Ya. Ada beberapa hari, 3 hari kalau tidak salah, dia menderita luka yang berat tersebut lalu meninggal dunia tanpa memutuskan siapa pemimpin setelahnya, dan dia hanya melakukan memilih 6 orang yang kemarin saya sebutkan, 3 yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas yang kelima, Talha bin Ubaidillah yang keenam. Ya. Ini ahlu syura. Mereka-mereka yang keenam orang ini semuanya mendapatkan jaminan surga. Ya. Dari Nabi SAW. Yang enam itu orang yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Nabi. 10 orang. Ya. 6 orang ini adalah orang-orang yang dijamin surga dari 10 orang yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ya, Talha bin Ubaidillah. Mereka yang pesan Umar kepada mereka, ya, bermusyawarahlah kalian yang 6 orang ini, dan mereka ini, kalian ini, ketika Nabi meninggal, Nabi ridha kepada kalian. Ya. Nabi ridha kepada kalian, dan pilihlah salah satu dari kalian yang 6. Jadi mereka memilih bukan orang lain, mereka yang ada di situ. Nah, inilah yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab, dan cara yang seperti ini juga syar'i. Jadi Nabi SAW tidak mengangkat pemimpin dan sudah memberikan sinyal-sinyal, dan ternyata pilihan para sahabat setelah itu benar sesuai dengan sinyal-sinyal yang diberikan oleh Nabi. Kemudian Abu Bakar mengangkat langsung pemimpin, yaitu Umar. Kemudian Umar membentuk majelis syura yang akan memilih pemimpin di antara mereka, yaitu 6 orang tadi. Dan inilah 3 cara pemilihan pemimpin dalam Islam, ya, yang dijelaskan oleh bab yang kedua ini. Kita lanjutkan bab yang ketiga. Bab An-nahyu an talabil imarati wal hirsi 'alaiha. Bab larangan meminta-minta kepemimpinan dan bersemangat, ya, tamak untuk mengejarnya. Larangan meminta jabatan atau kepemimpinan serta ambisius untuk memperolehnya. Ini dalam agama tidak dibenarkan. Makanya kita lihat potret mereka ketika diangkat jadi pemimpin, mereka lari dari kepemimpinan. Ya. Tidak mau menerima jabatan. Diserahkan tidak mau, bukan mencari. Karena memang tahu, mereka tahu bahwa kepemimpinan itu adalah amanah yang besar yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Larangan ini akan ada di hadis-hadis yang akan kita baca. Yang pertama hadis 4653 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Syaiban ibnu Farrukh qala haddatsana Jarir ibnu Hazim qala haddatsana Al-Hasan qala haddatsana Abdurrahman ibnu Samura. Ya, contohnya sekarang ini antara Muslim dengan Nabi empat orang. Syaiban ibnu Farrukh yang pertama, Jarir ibnu Hazim yang kedua, Al-Hasan Al-Basri yang ketiga, Abdurrahman bin Samurah sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, empat orang ya, yang tadi enam orang. Ini berbeda-beda antara satu sanad dengan yang lain. Yang paling sedikit antara ya kitab-kitab induk hadis ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Abi Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang paling dekat dengan Nabi sanadnya tiga orang. Ya, itu yang paling dekat antara mereka itu dengan Nabi tiga orang. Ini yang paling dekat dan tidak ada yang dua, tidak mungkin, karena jarak mereka dengan Nabi sangat jauh. Ya, dengan zaman Nabi sangat jauh. Mereka ini hidup ya, pada pertengahan abad kedua, sementara Nabi 200 tahun lebih meninggalnya Nabi SAW. Maka sangat sulit untuk mencari ya, paling sedikit itu dua orang, tidak mungkin. Ya. Yang ini kalaupun ada, maka mereka akan mengejarnya walau di ujung dunia. Kalau mereka tahu ada sanad yang memisahkan mereka dengan Nabi itu hanya dua orang, maka akan kejar walau di dalam dasar lautan, akan mereka kejar. Karena memang ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Di sini empat orang antara Imam Muslim dengan Nabi SAW. Abdurrahman bin Samurah berkata radhiyallahu an, qala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepadaku, ini yang menunjukkan bahwasanya dia sahabat. Ya. Ini yang menunjukkan bahwasanya dia Abdurrahman bin Samurah ini sahabat Nabi, karena dia mengatakan Nabi SAW berkata kepadaku, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Ini larangannya. Ya. Janganlah engkau meminta-minta jabatan kepemimpinan. Minta-minta berarti mengejarnya, mencarinya. Ya. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin, karena bila mana engkau dapatkan jabatan itu karena engkau mengejarnya, meminta-mintanya, ukilta ilaiha, maka beban kepemimpinan itu kamu sendiri yang menganggungnya. Jadi disandarkan kepada kemampuanmu, tidak akan diberi pertolongan oleh Allah. Maka engkau pasti akan kesulitan, engkau akan merasakan beratnya beban. Walaupun mungkin tujuanmu baik, tapi kamu mengejar dan meminta-mintanya, maka Allah akan berikan keberkahan dan pertolongan. Kata Nabi ini, ya. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Maka engkau disandarkan kepada kepemimpinan, kepada jabatan tersebut, dan tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengurusi jabatanmu. Sekarang cocok ini ya. Pas sekali. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin, dan jika engkau mendapatkan jabatan tanpa meminta-mintanya atau mengejar-ngejarnya, u'inta 'alaiha, engkau akan diberikan pertolongan mengurusinya. Yang memberikan tentu Allah. Ya. Memberikan, ini menunjukkan bahwa jabatan itu juga bukan berarti haram untuk diterima, untuk diemban. Ya. Tetapi antara mengejarnya dengan menerimanya berbeda. Antara orang yang ambisius untuk mencari dan meraihnya, bahkan melakukan segala macam cara ya, untuk mendapatkannya, dengan orang yang menerimanya dan sebenarnya berat hatinya, tetapi karena dia melihat tidak ada orang lain lagi yang ia yakini untuk mampu mengurusinya dan dia punya kemampuan, maka dia menerimanya bila mana orang menyerahkan kepadanya. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan, kemudahan, keberkahan. Dan berdasarkan hadis ini maka nampaklah hasil dari kepemimpinan para pemimpin-pemimpin dewasa ini dimanapun juga. Ya. Banyaknya tugas-tugas yang tidak terlaksanakan karena tidak diberi pertolongan oleh Allah, tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada umumnya semua mengejar, ya, semua mencari, semua berupaya untuk mendapatkannya. Bahkan ketika mendapatkan takbiran semuanya, ya, ya. Takbiran karena merasa itu rasa keberhasilan yang luar biasa. Dahulu orang ketika menerima jabatan itu mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, musibah. Ya. Sekarang takbir syukur. Takbir syukur, menganggap itu sebuah kesuksesan. Padahal amanah yang besar, tugas yang tanggung jawab yang luar biasa. Bila mana mereka mendapatkannya dan dengan cara mengejarnya, maka tidak akan ada pertolongan sedikit pun dari Allah. Ini Nabi yang mengatakan demikian. Dan yang dinasihatinya adalah sahabat, bukan orang biasa. Yang dinasihati, kalaupun sahabat ini mendapatkan kepemimpinan, kita yakin mereka tidak akan khianat. Ya. Karena mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ia mengejarnya walaupun tujuannya bukan untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi kalau dia mengejarnya tanpa diminta, maka jaminan dari Nabi Allah akan berikan pertolongan. Dia akan usahakan sendiri walaupun nanti dia akan semaksimal mungkin untuk menjaga amanah tersebut. Bagaimana dengan orang yang tidak kenal agama sama sekali? Ya. Tujuannya untuk mendapatkan jabatan itu memperkaya diri, nah, tentu yang akan terjadi adalah kerusakan. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian hadis yang kedua, 4654, kita kebetulan saja ya, bukan mengumbar-ngumbar kesalahan orang, tapi kebetulan hadisnya berbicara tentang itu. Momentumnya pas. 4654. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Khalid ibnu Abdullah an Yunus ha wa haddatsani Ali ibnu Hujrin As-Sa'di qala haddatsana Husaym an Yunus wa Mansur wa Humayd ها وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير بن حازم. Imam Muslim mungkin juga tahu bahwa kita ragu-ragu dengan hadis yang pertama. Di sini dia bawakan hadis itu dari sanad yang banyak. Ya, kalau bukan tidak percaya juga kali ini sanadnya banyaknya. Ya. Ya, jalurnya bukan satu, jalurnya sangat banyak. Ya. Yang membawa hadis ini kepada Imam Muslim jalurnya bukan satu jalur. Kalau mungkin satu jalur kita kurang juga percaya. Tetapi di sini dia sebutkan beberapa sanad. Ya. Satu jalur, ya, sebelum hak itu satu. Sebelum hak yang kedua dua. Ya. Kemudian nanti setelah itu yang ketiga, jadi tiga jalur. Selain dari hadis yang pertama, di sini tambahannya tiga jalur yang guru Imam Muslimnya berbeda-beda. Ya, menyampaikan hadis ini kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya, jadi Hasan Al-Basri itu punya murid-murid yang sangat banyak dan tersebarlah ke berbagai-berbagai penjuru dunia Islam. Dan akhirnya didapatkan oleh Imam Muslim di satu negeri, kemudian dia melakukan perjalanan lagi, bertemu juga dengan hadis yang sama, dihafalnya lagi, dan guru-gurunya itu pun tidak ada yang dilupakannya. Ya. Ketika dia menyampaikan, dia bawakan hadis yang sama tadi dengan berbagai macam jalur yang telah ia dapatkan, menunjukkan bahwa hadis ini tersebar dan insya Allah akan tersebar, ya, untuk mengingatkan orang-orang yang memang mencari kepemimpinan untuk merubah niatnya. Ya. Untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan, ya, menghilangkan ambisi untuk mencari kepentingan tapi untuk mengurusi orang banyak. Yang nanti per orangnya dari yang diurus itu akan berhadapan dengan Allah. Tanyakan pemimpin saya itu, kenapa saya, kami dahulu tidak mendapatkan hak kami? Ya kan dimintanya pertanggungjawabannya. Ketika hak itu tidak sampai kepada pemiliknya, kan dimintai pertanggungjawaban. Makanya ketika pemimpin itu adil, mendapatkan keberkahan dari Allah, salah satu keutamaannya yang tidak didapatkan oleh yang lain adalah naungan nanti di hari kiamat. Yang pertama justru yang disebutkan oleh Nabi. Ketika Nabi mengatakan ada 7 golongan orang, ya, mendapatkan naungan nanti ketika tidak ada naungan dari matahari, tidak ada payung dari matahari kecuali yang diberikan oleh Allah. Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi siapa? Pemimpin yang adil. Ya, menunjukkan keutamaannya sangat besar. Bagaimana dia adil dalam mengurusi orang. Semakin banyak yang diurus, semakin besar tanggung jawabnya. Ya. Semakin banyak yang nanti menuntut di hari kiamat hak-hak mereka, kezaliman yang terjadi akan dituntut, maka pahala amalan kita akan kita serahkan kepada mereka. Kalau dia 2 juta orang, 200 juta orang, ya, semuanya atau separohnya tidak dapat haknya, terzalimi, maka mereka akan menuntut. Padahal pahala kita sedikit. Kalau tidak ada pahala untuk membayar, apa yang terjadi? Dosa orang akan dipikulkan. Waliyadzubillah. Ya. Inilah hadis yang kedua. Kemudian berikutnya. 4655. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Abu Usama an Buraid ibn Abdullah an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu ta'ala an Abu Musa al-Ash'ari, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meriwayatkan darinya anaknya sendiri, kemudian anaknya itu diriwayatkan pula darinya oleh anaknya juga. Ini cucu meriwayatkan dari ayah ke dari kakeknya. Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Abu Musa namanya Abdullah. Abu Musa al-Ash'ari namanya Abdullah ibn Qais radhiyallahu ta'ala an. Qala, kata Abu Musa, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi. Ya. Saya masuk menjumpai Nabi membawa 2 orang dari anak keturunan pamanku, berarti satu kabilah, Ash'ari juga. Ya, kalau anak pamannya berarti Ash'ari. Ya. Masuk membawa 2 orang ini. Ya. Faqala ahadur rajulaini, ya Rasulullah, salah satu dari 2 orang yang dibawa oleh Abu Musa berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ammirna ala ba'di ma wallakallahu azza wa jalla. Ini minta jabatannya. Jadi Abu Musa ini sebagai perantara. Ya. Abu Musa karena dekat dengan Nabi, sahabat yang mulia, perawi hadis, yang mereka berdua ini ketika menginginkan jabatan, minta tolong sama Abu Musa untuk mendapatkan kesempatan masuk langsung menjumpai Nabi. Berjumpa memang. Ya. Ketika berjumpa, salah satu dari mereka berdua mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, amirna, ya, jadi beri kami jabatan. Beri kami imarah. Ya, apapun mungkin, ya, yang biasa-biasalah. Tidak perlu yang besar-besar dulu. Ya. Wa amirna ala ba'di ma wallakallahu azza wa jalla. Untuk mengurusi sebahagian dari kepemimpinan pemerintah yang kamu pimpin ini. Wa qala al-akhar mithla dhalik. Yang kedua pun meminta yang demikian. Sama. Jadi kedua-duanya minta jabatan kepada Nabi. Faqal, ini jawaban Nabi. Inna wallahi, sesungguhnya kami, kata Nabi, demi Allah, la nuwalli ala hadzal amali, tidaklah memberi pengurusan atau pengurus untuk mengurusi amalan ini ahadan sa'ala. Tidak memberikan kepada orang yang memintanya, siapapun juga. Ya. Ya. Siapapun juga. Nah, kalau dia datang memintanya, maka jangan diharap kami berikan. Ya. Kemudian wala ahadan harasa alaih. dan juga tidak memberikan jabatan kepada orang yang tamak atau yang mengejar-ngejarnya. Kalau tadi kan langsung meminta ya, yang langsung meminta. Kemudian yang kedua itu yang tamak, yang mengejar-ngejarnya, walaupun dia tidak meminta langsung, ya. Dia akan mencari cara-cara agar dia bisa mendapatkan jabatan. Nah, kedua-dua orang ini jangan harap dapat jabatan dari kami, kata Nabi SAW. Inna la nuwalli hadal ala hadal amali ahadan sa'alah wala ahadan harasa alaih. Ya. Yang bersemangat untuk mengejarnya atau orang yang memintanya. Ini banyak nih, kedua-duanya bisa terjadi. Ya. Bila mana apalagi dengan koalisi seperti sekarang ini. Ya, jadi syarat koalisi itu adalah bagaimana nanti dapat jabatan. Ya. Nah, ini juga meminta namanya. Ya, meminta. Ada orang yang mengejarnya sendiri. Ya. Mengejarnya atau berusaha mengejarnya dengan segala macam cara. Ini yang harasa. Ya, harasa. Jadi jabatan itu didapatkan dengan dua sebab tadi, itu dalam Islam tidak ada sama sekali punya tempat untuk meraih jabatan. Sebagaimana jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersisa satu hadis lagi dan sangat panjang. Ya. Kita tunda dan insyaallah lanjutkan besok. Ya. Dan untuk bab yang ketiga ini telah kita baca tiga hadis. Dua dari hadis Abdurrahman bin Samurah. Ingat ini, Abdurrahman bin Samurah. Kemudian yang kedua, peristiwa Abu Musa al-Ash'ari membawa dua orang sepupunya, ya, untuk meminta jabatan, dan Nabi mengabarkan kepada mereka berdua dan kepada kita saat ini. Inna la nuwalli ala hadzal amala ahadan sa'alah wala ahadan harasa alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan bimbingannya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.